Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون المسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. جمع صلاة الصبح yang kami hormati dan kami cintai billah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama tafaqquh fiddin, yang mana ini semua mudah-mudahan menjadi sebab tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menghadiri majelisul ilmi, yang mana ini semua juga menjadi sebab dimudahkannya kita semuanya untuk mudah masuk ke dalam jannahnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan bimbingannya, dengan tuntunannya, kita bisa mengetahui jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan yang menghantarkan ke dalam jannahnya, dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengikutinya. Dan dengan bimbingan Nabi pula kita bisa mengetahui jalan-jalan kejelekan, jalan-jalan yang menghantarkan ke dalam neraka, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari jalan-jalan yang menghantarkan pada ke neraka. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita kitab Al-Usul Tsalatsah yang ditulis oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian kita bawakan syarah dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Kita kemarin telah sampai pada poin yang berikutnya, yakni i'lam arsadakallahu li ta'adihi annal hanifiyah milat Ibrahim. Dan kemarin kita sudah sampai pada syarah beliau Syekh bin Baz, yang mana kita kemarin terhenti pada bahayanya kesyirikan. Karena syirik adalah termasuk dari sebesar-besar dosa, sebesar-besar larangan yang Allah larang dari larangan-larangan yang lainnya. Wa a'dhamu ma naha 'anhu syirk wa huwa da'u ghairihi ma'an. Kata Syekh bin Baz di sini, seagung-agungnya, sebesar-besarnya apa-apa yang Allah larang darinya adalah berbuat kesyirikan, yaitu berdoa kepada selain Allah, namun dia juga berdoa kepada Allah. Dia meminta tolong kepada Allah, minta tolong dia kepada selain Allah. Waqad qala subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Surat Al-An'am ayat yang ke-88. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan seandainya mereka berbuat kesyirikan, maka pasti akan lenyap dari mereka amalan-amalan mereka. Ini apa-apa yang dahulu mereka lakukan adalah amalan-amalan mereka akan lenyap dengan sebab mereka berbuat kesyirikan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Surat Az-Zumar ayat yang ke-65. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan sungguh-sungguh ya, kata walaqad lam di sini juga hasbut taukid, juga demikian ya, maka di sini ada penekanan yang sangat jelas bahwasanya Allah sungguh melarang ya. Atau walaqad uhiya ilaika, dan sungguh-sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila alladziina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka, seandainya kamu berbuat kesyirikan, pasti-pasti akan lenyap, akan sirna amalan-amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan pasti-pasti kalian akan menjadi orang-orang yang rugi. Ya, Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Allah menekankan dengan adanya harfut taukid. Harfut taukid memberikan faedah penekanan yang pasti, ya, bahwa orang-orang yang berbuat kesyirikan, mereka pasti akan rugi. Ya, barakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan kata Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau membawakan hadis wa fi sahihain, dan di dalam dua kitab sahih, yakni sahih al-Imam Bukhari dan al-Imam Muslim. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyu dhanbi a'zham. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu ditanya, su'ila ditanya, ayudan bi a'zham, dosa apa yang paling besar? Dosa apa yang paling besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala an taj'ala lillahi niddan. Dosa yang paling besar adalah kamu menjadikan Allah sebagai tandingan, ya. Kamu menjadikan Allah sebagai tandingan. Dalam hal apa? Dalam meminta tolong, dia minta tolong kepada Allah, dia minta tolong juga kepada selain Allah. Dia beribadah kepada selain Allah, dia beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Ya. Dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidupnya, dalam menghadapi kesulitan-kesulitan hidupnya, atau dalam menggapai sebuah cita-citanya, ya. Terkadang manusia, bukan terkadang, bahkan banyak ya, mereka ketika menghadapi kesulitan yang mestinya mereka kembalinya kepada Allah, namun terkadang sebagian manusia dia berdoa kepada Allah, namun dia juga minta tolong kepada selain Allah. Ada di sana beberapa tipe atau manusia yang masih punya keyakinan-keyakinan seperti itu. Dia yakin bahwa yang menciptakan adalah Allah, yang memberi rezeki adalah Allah. Namun dalam hal keyakinan yang memberikan pertolongan, terkadang masih tergantung pada makhluk-makhluk lain yang bisa memberikan pertolongan dalam hal yang sebenarnya makhluk tersebut tidak mampu. Dalam hal makhluk tersebut tidak mampu. Bahkan yang makhluk itu ya sebenarnya adalah makhluk yang dilarang oleh Allah untuk dijadikan hal ya Allah yang dimintain pertolongan. Ada seseorang yang ketika memasak sesuatu, dia sisakan masakannya katanya untuk yang diminta tolong tadi, memberikan keselamatan katanya. Ya, kita ini buat apa? Memasak sudah makan, tinggal dimakan, makanya disisain. Kita piring kecil, kadang di situ ada makanannya ditaruh di situ, kemudian ada tehnya, ada kopinya. Katanya apa? Untuk keselamatan yang sing jaga-jaga kita, katanya begitu. Ya, astagfirullah. Seperti ini masih ada orang-orang yang punya keyakinan semacam itu. Padahal dia yakin yang memberikan rezeki Allah, yang memberi kesehatan Allah. Namun orang tersebut masih ada yang berkeyakinan bahwasanya makhluk Allah yang lain, makhluk gaib katanya ya, masih bisa memberikan pertolongan, memberikan keselamatan. Kalau jadi kasus seperti itu katanya bok jadi apa, kena musibah. Ya. Barakallahu fikum. Yang seperti ini ya, kita berusaha sama-sama untuk mengilmui bahwasanya yang memberi rezeki Allah, yang menciptakan Allah, yang sudah kita pelajari sebelumnya ini, tentu saja yang memberikan jalan keluar dari sekian banyak kesulitan yang kita hadapi, Allah itu sendiri. Allah itu sendiri yang memberikan jalan keluar. Tinggal bagaimana kita mempelajarinya, mengilmuinya, maka insya Allah ya, sudah Allah pastikan jalan keluar dari setiap apa yang kita hadapi. Ya. Dan yang paling sering kita dengar barangkali adalah dengan kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah, pasti jalan keluar itu ada. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan dia jalan keluar. Makhraja di sini juga bagi sebenarnya kira yang memberikan makna, memberikan faedah umum, jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang Allah berikan. Ya, barakallahu fikum. Kita lanjutkan tadi yang pertama, ya, dosa yang besar. Yang pertama adalah antaj'ala lillahi niddan, kamu menjadikan Allah sebagai tandingan. Wa huwa khalaqaka, dan Allah adalah pencipta dirimu. Ya, Allah adalah pencipta dirimu. Qila summa ayyun, kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dosa apa lagi ya Rasulullah? Qala wa antaqtula waladaka khasyata ayyad amamaka. Yang berikutnya, dosa yang paling besar adalah kamu membunuh anakmu. Kamu membunuh anakmu. Lihat nangis. Serem lagi membunuh anak sendiri ya. Wa antaqtula waladaka khasyata ayyad amamaka. Kamu membunuh anakmu dalam keadaan karena kamu takut. Kamu takut kalau anakmu itu akan ikut makan bersamamu. Akan ikut makan makananmu. Gimana? Khawatir kita gak bisa kasih makan. Atau khawatir kita gak bisa kaya barang-barang. Ya kurang lebih maknanya seperti itu. Kita takut kalau-kalau nanti dia akan ikut makan bersama kita. Ya. Nah kalau sekarang ini kayaknya sih jarang lah ya. Kelihatan, jarang kelihatan. Kelihatan nyata, nampak orang tua membunuh anak sendiri. Ini jarang yang kelihatan betul. Tetapi kalau diambil makna sebelum jadi anak itu, banyak ya. Bermati sisi bisa ngel. Jadi apa? Maka dilakukan apa? Keluarga berencana. Bagus ya, keluarga berencana. Merencanakan anak, punya anak sebanyak-banyaknya. Yang tidak boleh apa? Membatasi dua saja. Wala alam ya. Di sisi lain mungkin ada sisi baiknya dari sisi kesehatan yang kalau alasannya ini pun ya insya Allah dimaklumi. Karena barangkali kalau keseringan melahirkan apalagi terlalu dekat namanya ya, maka ada berencana diatur jaraknya ya. Namun kalau dalam hal membatasi karena takut enggak bisa ngasih makan atau takut diikut makan makanan kita ya, maka ini bisa masuk dalam dosa besar yang seperti ini ya. Wa antaqtula waladaka khasyata ayyad amamaka, kamu membunuh anakmu karena takut makan bersamamu ya. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini kita hindari. Yang memberikan rezeki Allah, yang menciptakan Allah. Semua yang Allah ciptakan sudah Allah jamin rezekinya. Apalagi kita manusia, Allah beri kita anugerah akal ya. Beri kita apa? Anggota badan yang dengannya kita bisa berusaha untuk meraih rezeki yang kita butuhkan. Kalau Allah menciptakan makhluk-makhluk Allah yang hanya melata saja bisa dapat makan tercukupi ya. Kalau kita perhatikan cicak, walaupun cicak boleh dibunuh ya, makanan cicak kan apa, terbang ya, makanannya terbang, tapi dapat makan juga dia. Kalau dipikir dia harus terbang, harus lompat untuk dapat makanannya. Akan tetapi bisa dia mendapatkan ya, makanannya. Terkadang nyamuknya sendiri yang datang mendekati malah. Ya barakallahu fikum. Artinya kita tidak perlu khawatir ketika kita mau menambah anak. Ya, tafadhal, karena Nabi juga berbangga dengan jumlahnya yang banyak dan umatnya yang banyak. Dan yang memberikan rezeki adalah Allah. Ya. Kemudian berikutnya, bila summa ayyun. Kemudian apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala al-tuzaniya halilata jarika. Ini lebih, ini juga sama. Ya. Yang berikutnya tadi ya, pertama yang paling besar adalah berbuat kesyirikan. Membuat tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah membunuh anak sendiri karena takut makan bersamanya. Yang ketiga, antuzaniya halilata jarika. Yang ketiga adalah kamu menzinahi istri tetanggamu. Ada nggih yang seperti ini saat ini mungkin sangat mengkhawatirkan sekali, karena memang wasilah untuk ke arah situ saat ini sangat mudah. Dan mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga untuk tidak terjatuh pada hal yang seperti ini, termasuk dosa besar yang ketiga dalam urutan hadis di sini. Antuzaniya halilata jarika, kamu menzinahi istri tetanggamu, karena mungkin tetangga kan dekat ya, saling apa, menjaga, ada kepercayaan, misalkan bepergian ya, titip rumah ini kamu pergi misalkan safar keluar kota ya, mau dititipkan keluarganya ya. Namun ada yang terjadi seperti ini, apa kalau kata orang dulu, pagar makan tanaman ini gitu. Mananya ini enggak pagar makan tanaman, mananya ini gitu. Yang mestinya dia ikut menjaga keselamatan tetangganya, malah dilakukan yang seperti ini. Padahal di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, tidak termasuk orang yang beriman terhadap yaumul akhir kalau tetangganya tidak aman dari gangguannya. Ya barakallahu fikum. Nah ini ya, kok tega sampai melakukan yang seperti ini? Ya maka ini masuk pada poin yang ketiga dari dosa-dosa yang besar. Yang pertama tadi membuat tandingan kepada Allah. Yang kedua tadi membunuh anaknya karena takut makan bersamanya, dan yang ketiga menzinahi istri tetangga. Ya, ini diriwayatkan di hadis ini muttafaqun alaih min hadis Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu akhrajahu al-Bukhari fi kitab tafsir min surah al-Baqarah fi bab qouli ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Surat Al-Baqarah yang ke-22. Tafsirnya seperti ini. Bi rakmi pada nomor yang ke-740. Pada nomor yang ke-447. Dan juga diriwayatkan dari Imam Muslim, Imam Muslim di kitab Al-Iman bab kauni syirki aqbahu dzunub. Di kitab beliau Imam Muslim dalam kitab Al-Iman bab tentang keadaan kesyirikan adalah lebih jelek dari dosa-dosa. Wa bayanu a'dhamuha ba'dahu bi raqmi 86. Dan beliau menjelaskan tentang besarnya dosa ini ya setelahnya pada nomor yang ke-86. Kita lanjutkan. Kata Syekh bin Baz, fa bayyana sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan anna syirka a'zamu dzunubi wa ashadduha wa akbaruha. Kata Syekh bin Baz di sini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kesyirikan itu adalah sebesar-besar dosa. Tadi urutannya nomor pinten? Setunggal ya. Yang setunggal berbuat syirik menjadikan Allah, menjadikan tandingan untuk Allah. Yang nomor kali membunuh anak sendiri karena takut dimakan bersamanya. Yang ketiga menzinahi istri tetangga. Ya. anna syirka a'zamud dzunub, dan kesyirikan itu adalah yang paling besarnya dari tiga urutan tadi. Ya. Wa asadduha, dan yang paling beratnya. Kenapa? Karena berbuat kesyirikan ini, orang yang berbuat kesyirikan amalannya akan sirna, batal semuanya, mungkin sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, bahkan mungkin sampai jihadnya, ya, yang mengorbankan tenaga, pikiran, harta, batal semuanya dengan sebab apa? Berbuat kesyirikan, ya, berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain Allah, minta tolong kepada Allah dari kesyirikan, dia minta tolong juga kepada selain Allah. Terkadang dia menggantungkan sebuah benda di lehernya mungkin, atau di gelang mungkin, ya, yang semua itu ya bisa menjadikan dia jatuh pada kesyirikan, akan batal semua amalannya. Ini amalan yang dalam batal pelakunya, ya, seperti yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz di kitab yang lainnya, Durusul Muhimmah ya Ammatil Ummah, ya, pelakunya dia akan menjadi kekal di dalam neraka, tidak terampuni kalau dia mati dalam keadaan dia belum bertobat dari kesyirikannya, ya. Amalnya juga hilang, dia kekal di dalam neraka. Kalau dosa-dosa yang lain selain kesyirikan masih ada harapan besar untuk diampuninya dosa-dosanya. Tapi kalau sudah kesyirikan, ternyata Allah sangat marah dengan perbuatan kesyirikan ini, ya, sampai tidak diampuni, sampai dia kekal di dalam neraka kalau dia meninggal dalam keadaan dia belum bertobat dari kesyirikannya. Ya, barakallahu fikum. Maka kita semua sama-sama berusaha mempelajari tentang kesyirikan, kemudian kita meninggalkan apa-apa saja yang termasuk dalam perbuatan kesyirikan. Kemudian bila melanjutkan, wa fil hadis al-akhir, pada hadis yang lain, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku kabarkan kepada kalian tentang sebesar-besarnya dosa, sebesar-besarnya dosa dari dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang banyak ini. Makin ini tiga. Syirikan, membunuh anak sendiri karena takut makan bersamanya. Yang ketiga, menzinai istri tetangga. Kemudian di sini pada hadis yang lain, ala unabbiukum biakbaril kabair, maukah kalian aku kabarkan kepada kalian tentang dosa yang paling besar? Kulna bala ya Rasulullah, kita para sahabat ketika itu mengatakan, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al isyraku billah, yaitu berbuat kesyirikan kepada Allah. Sedang lagi ini, dosa yang paling besar yang pertama ini adalah syirikan kepada Allah, dan di ayat-ayat yang lain di dalam Al-Qur'an banyak sekali menyebutkan tentang bahayanya kesyirikan, ya. Al hadis muttafaqun alaih. Di sini ada kelengkapan hadis ini yang di catatan kaki. Wa tamamuhu, dan lengkapnya hadis ini. Kalau tadi baru lewat yang pertama, al-isyraku billah. Lanjutannya, wa qul walidain, wa qauluz zur, wa shahadatuz zur. Wal lafdhu lil Bukhari, akhrajahu min hadis Abi Bakrah radiyallahu anhu al-Bukhari fi 'iddati mawadi'. Lengkapnya hadis ini, kalau tadi ya, dosa-dosa besar yang pertama adalah kesyirikan, kemudian lanjutannya wa'ul qul walidain, durhaka kepada kedua orang tua, ya, durhaka kepada kedua orang tua, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita, ya. Di antaranya ada pada surat Luqman, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami wasiatkan kepada manusia, kami nasihatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, ibumu telah mengandungmu dalam keadaan sulit di atas kesulitan, wahnan ala wahnin, di atas kesulitan, kesulitan di atas kesulitan lagi, ya. Wa fisaluhu fi amain, dan ibu menyapihnya dalam keadaan atau ketika sudah sampai 2 tahun. Wa bil walidaini ihsana, ya barakallahu fikum. Ini ya, kita diperintah untuk berbakti kepada kedua orang tua, namun dia berbuat durhaka, ya. Wa kita kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu, ya. Ketika disuruh, diperintah, kita mengatakan ah saja, atau dalam Al-Quran uff saja, itu sudah tidak boleh. Walatakul laguma uffil lakum, ya, dan jangan kamu katakan kepada kedua orang tua uff, ya, ini sudah tidak boleh. Uff kalau ditulis hamzah fa-nya dua, karena tasbih berarti ada dua huruf, tiga huruf saja ini sudah tidak boleh, apalagi kalau melebihi, disuruh sama orang tua membantah, ditambah lagi emosinya, ditambah lagi kata-katanya kasar, bukan hanya tiga huruf, kadang lebih dari tiga huruf, ya, dosanya berarti tambah nih. Yang tiga huruf saja sudah dosa, ya barakallahu fikum. Apalagi kalau dilebihin dengan kata-kata yang kasar, ya barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita terhindar dari perbuatan yang seperti ini. Al-muqul walidain. Ini dosa besar yang kedua dalam hadis ini. Wa qawlu zur, dan ucapan palsu, dusta, ya. Ucapan dusta ini banyak dalam perbuatan-perbuatan, ya. Seperti dalam berjual beli untuk meyakinkan pembelinya, ya, diiringi dengan kata-kata yang tidak benar, tidak seadanya barang tersebut, ya. Wa syahadatuz zur, dan juga kesaksian palsu, ya. Kesaksian palsu, ya. Apa kadang untuk meyakinkan seseorang agar bisa terbukti dianggap salah, ya. Maka memberikan kesaksian palsu, ya, barakallahu fikum. Ini juga dosa besar. Di dalam hadis ini ada kesyirikan, berbuat durhaka kepada orang tua, ucapan palsu, kesaksian palsu. Di sini ada empat, ya. Kalau dikumpulkan tadi, membuat tandingan kepada Allah sama dengan kesyirikan. Kemudian apa lagi? Membunuh anak sendiri karena takut makan bersamanya. Yang ketiga, menzinahi istri tetangga. Tambah lagi di sini, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Yang kelima, ucapan palsu. Yang keenam, kesaksian palsu. Kalau dikumpulkan dari dua hadis ini, maka paling tidak ada enam dosa besar, ya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan yang seperti ini. Kita pelajari apa itu dosa-dosa besar untuk kita meninggalkannya. Mempelajari kejelekan untuk kita bisa terhindar dari kejelekan, bukan untuk ikutan, ya. Bukan untuk kita, ya. Ini ada dalilnya dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman, ya, beliau, ya, mempelajari kejelekan agar tidak jatuh pada kejelekan. Ya, barakallahu fikum. Maka di dalam kitab Shuduz Al-Muhimah ada di situ rincian contoh-contoh dari dosa-dosa besar, ya. Namun di sini tidak dibawakan, ya, mudah-mudahan di lain waktu bisa kita bawakan. Kemudian saya ingin bahas melanjutkan fathahid, maka yang namanya tauhid huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid itu adalah mengesakan Allah dalam beribadah. Wasyirku, dan kesyirikan huwa da'watu ghairillah ma'allah. Kesyirikan itu adalah berdoa kepada selain Allah, juga dia berdoa kepada Allah, minta tolong kepada selain Allah, minta tolong juga kepada selain, ya, minta tolong kepada selain Allah, minta tolong juga kepada Allah, ya. Tad'uhu aw takhafuhu aw tarjuhu aw tajba'u lahu aw tanzuru lahu aw ghairu dzalika min anwa'il ibadah, ya. Kamu berdoa kepada Allah, ini ibadah, ya. Beribadah kepada Allah ini masih bagian dari kesyirikan. Kamu berdoa kepada selain Allah, kamu takut kepada selain Allah, kamu berharap kepada selain Allah, kamu menyembelih untuk selain Allah, kamu bernazar untuk selain Allah, dan yang lain-lainnya dari macam-macam ibadah diberikan kepada selain Allah, maka ini masuk dalam asyirku, masuk pada kesyirikan. Ini barakallahu fikum. Hadza huwa syirkul akbar. Yang ini disebutkan tadi adalah syirik-syirik yang besar, ya, berdoa kepada selain Allah, ya, takut kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Bentar lagi nih, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nih, kita lagi Muharram. Di bulan inilah yang biasanya banyak terjadi. Ya, banyak terjadi di bulan Muharram menyembelih untuk selain Allah, ya. Mudah-mudahan kita terhindar, tidak terbawa, ya, barakallahu fikum. Hadza huwa asyirkul akbar. Inilah yang disebut dengan syirik yang besar. Sawa'un kana al-mad'u nabiyan. Sama saja apakah orang tersebut berdoa kepada Nabi, au malakan atau kepada para malaikat, au jinnian atau kepada jin-jin, au sajaran atau kepada pepohonan, au hajaran atau kepada bebatuan, au ghairu dzalik atau yang lain-lainnya. Ya, sama saja dia berdoa kepada Nabi, makhluk Allah yang mulia, atau malaikat, juga makhluk Allah yang mulia. Ini saja tidak boleh, apalagi kepada yang berikutnya, jinian, jin. Kalau jin mungkin ada yang soleh, ya. Jin ada yang soleh. Ini saja tidak boleh. Yukodam katanya ya, dikasih makan tiap malam tertentu, ya, nggak boleh, ya. Barakallahu fikum. Oh sajaran atau pepohonan, lebih-lebih tidak boleh lagi. Oh hajaran, demikian juga batu, apalagi batu nggak bisa berkembang, nggak tumbuh. Kalau pohon mungkin masih tumbuh ya. Au ghairu dzalik dan yang lain-lainnya. Wa li hadza qala ta'ala, oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadah kalian semuanya kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dengan sesuatu pun. Surat An-Nisa ayat yang ke-36. Fa syai'an, kata saya bin Bas, kata syai'an nakiratun min siyaqin nahyi. Kata syai'an adalah bentuk nakirah dari sisi apa? Larangan. Berarti semua saja yang mengantarkan pada kesyirikan dilarang. Ya. Ke nabi tidak boleh, malaikat tidak boleh, ya, apalagi yang di bawahnya itu. Ya, manusia atau makhluk yang paling mulia pun tidak boleh, apalagi yang di bawahnya. Itu barakallahu fikum. Fata'ammu kullu syai'in, ya, meliputi semua sesuatu yang apa? Dijadikan tandingan atau dipersekutukan untuk Allah. Ini tidak boleh. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Di surat apa? Al-Bayyinah ayat yang kelima. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak perintahkan mereka dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah dan mengikhlaskan agama untuk Allah. Surat Al-Bayyinah. Fa'adhamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Maka di kesimpulannya di sini adalah sahibimban, maka yang paling besar atau sebesar-besarnya apa yang Allah perintahkan dari perintah-perintah Allah dengannya adalah at-tauhid. Ya. Sebesar-besar perintah Allah adalah tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa huwa ifradullahi bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Wa a'dhamu ma nahallahu anhu, dan yang paling besarnya dari larangan-larangan Allah darinya adalah apa? Huwa syirku billahi azza wa jalla kama taqaddam. Yang paling besar dari larangan-larangan Allah adalah berbuat kesyirikan kepada Allah azza wa jalla sebagaimana yang telah lewat. Telah dibahas ini ya barakallahu fikum. Walihada aktsaru subhanahu wa ta'ala fil Qur'an min al-amri bit tauhid. Oleh karena inilah ya Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an, ya, dari perintah-perintah yang ada adalah dengan tauhid, ya, untuk bertauhid. Wa nahyu 'anil syirki, dan larangan dari berbuat kesyirikan. Alhamdulillah selesai ini. Selesai bab tentang apa? Arsyadakallah li ta'atihi annal jinni annal hanifiyah millata Ibrahim. Selesai, insyaallah kita akan masuk pada bab yang berikutnya, bayanu mujmalin bi salasati usul, ya. Penjelasan ringkas atau ringkasan dari garis besar tentang tiga landasan pokok. Ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Oke. Kita cukupkan. Assalamualaikum. Kita akhiri pertemuan pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.